Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pembahasan tentang majaz yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pada ringkasnya pembahasan ini adalah pembahasan yang seandainya seseorang tidak berilmu tentangnya pun bukan merupakan kerugian. Nah, karena memang pembahasan tentang majaz dimunculkan dari kalangan ahli bidah dengan tujuan yang telah kita ketahui bersama, yaitu untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemajaz zaman ini kami dapat dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka akan lari kepada majaz. Mereka katakan ini majaz, tidak diinginkan makna yang hakiki, akan tapi diinginkan makna yang lain. Nah, dan Al-Imam Al-Utsaimin sendiri telah meminta untuk dimaklumkan di awal pembahasan dalam syarah beliau bahwasanya beliau memang membawakan pembahasan majaz dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Karena memang saat beliau mengarangnya belum begitu jelas pada diri beliau tentang batilnya majaz. Baik. Dan kita baca tadi yang beliau sampaikan di sini. Qala rahimahullah tanbihun. Ini suatu catatan yang perlu kita perhatikan. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwa al-mashhur 'inda akthari al-mutaakhirin fi al-Qur'an wa ghairihi. Pembagian kalam kepada hakikat dan majaz. Ini adalah pembagian yang masyhur di sisi kebanyakan mutaakhirin, baik itu dalam Al-Qur'an maupun yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Konfirmasi bahwasanya mutaakhirun menganggap dalam Al-Qur'an maupun yang lain itu terbagi menjadi dua dari sisi penggunaan lafaz, yaitu ada yang hakikah dan ada yang majaz. Nah, wa qala ba'du ahli al-'ilm, sebagian ahli al-'ilm mengatakan la majaza fil Qur'an, tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an secara mutlak. Tayyib, jadi semua yang ada dalam Al-Qur'an itu hakikah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Oleh karena itulah tidak boleh berpaling dari lafaz yang ditunjukkan dari lafaz-lafaz Al-Quran kepada makna yang lain tanpa dalil. Dan inilah prinsip yang ditempuh oleh para salaf kita wa'alaikumsalam dengan perkataan mereka yang masyhur, Amir ruha kama ja'at. Biarkanlah ayat itu sebagaimana datangnya. Dalam artian terima saja makna yang dari lafaz yang dipahami oleh Arab dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wajah. Orang Arab memahami wajah. Baik. Dan tidak boleh kita memalingkan dari makna wajah ini kepada makna yang lain. penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anah. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, penetapan sifat murka bagi Allah. Ya, kita tetapkan sifat murka bagi Allah, sifat marah bagi Allah, tetapi murka dan marah yang berbeda dengan kemarahan makhluk. Mereka tidak ekonomikilah. Mereka mengatakan, ya ghadab di sini majas. Kenapa? Kalau ditetapkan sifat marah bagi Allah, berarti ini sifat yang kurang. Sebab yang namanya marah adalah menggelegaknya darah pada seseorang. Ini kenapa? Karena mereka sejak awal memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan pemahaman yang mereka samakan dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Tapi kalau seandainya seorang selamat dalam pemahamannya menyatakan marah, ya marah, tapi tentunya berbeda kemarahan Allah dengan kemarahan manusia. Nah, dan ini yang harus diyakini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat marah, dan ini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ya, sekali lagi, sifat marah tersebut adalah marah yang berbeda dengan marah yang ada pada makhluk. Kalau mereka membawa sifat marah kepada apa? Iradatul intiqam, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum hambanya. Dan ini bentengnya apa? Atau tameng untuk membawa ke sini apa? Yaitu majas. Faqala akharun, dan sebagian yang lain mengatakan, la majaza fil Qur'an wa la fi ghairihi. Tidak ada majaz dalam Qur'an, tidak pula pada selain Al-Qur'an. Kalau tadi yang pertama meniadakan majaz dalam Al-Qur'an, tapi masih menetapkan majaz dalam kalam Arab, yaitu selain dalam Al-Qur'an. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan tidak ada majaz secara mutlak baik dalam Al-Qur'an maupun yang lain. Wa bihi qala Abu Ishaq Al-Isfarayni, dan dengannya yang berpendapat Abu Ishaq Al-Isfarayni. Wa bin al-mutaakhirin Muhammad Al-Amin Asy-Syafi'i. Dan di kalangan mutaakhirin yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Muhammad Al-Amin, yang mengarang Adwa'ul Bayan dan yang mengarang Mudzakirah fi Usulil Fiqh. Beliau dikenal dengan kefaqihan dalam bidang usul ikhwani fillah, juga dalam tafsir dan dalam lughah Arabiyah. Sehingga kita lihat pelajaran tafsir beliau yang kemudian dibukukan dalam Al-Adbul Munir, ya, beliau menerangkan, nah, banyak sekali mendatangkan penguat-penguat dari sisi syair-syair Arab terdahulu untuk menerangkan makna dari ya suatu kata dalam Al-Quran. Nah, beliau berpendapat tidak ada majaz secara mutlak baik dalam Al-Quran maupun dalam syair Al-Quran, yang insya Allah ta'ala akan kita baca ya penjelasan beliau secara panjang lebar dan bagaimana beliau membantah mereka-mereka yang menyatakan majaz dalam kitab beliau Mudzakirah, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, dan beliau mengarang kitab tersendiri ikhwan fillah dalam permasalahan majaz, yaitu dengan judul Man'u Jawazil Majazi Fil Munazzal Lita'abudi Wal I'jaz, ya, menolak bolehnya majaz dalam Al-Quran. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim rahimahumallahu ta'ala annahu istilahun hadith ba'da inqidha'il qurun tsalatsa mufaddalah. Dan Syekhul Islam beserta murid beliau yaitu Ibnu Al-Qayyim telah menetapkan bahwasanya majaz ini merupakan istilah yang baru yang datang setelah berakhirnya tiga qurun yang utama, yaitu turun sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Wa nasarahu bi adillatin qawiyyatin katsiratin tubayyinu liman ittala'a 'alayha an hadzal qawla huwa shawab. Dan beliau, yakni Syekhul Islam, demikian pula muridnya, ia telah memperjuangkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat serta banyak, yang akan menjelaskan bagi orang yang melihatnya ikhwanillah bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang benar, yaitu tentang tidak adanya majaz baik dalam Al-Quran maupun as-sunnah maupun kalam Arab secara umum. Nah, wa nasarahu bi adillatin qawiyyatin katsiratin tabayyana liman ittala'a 'alayha an hadzal qawla huwa shawab. Ya, beliau menolong pendapat ini, yaitu membela, memperjuangkan pendapat tersebut dengan dalil yang kuat dan banyak, ya, sehingga jelas bagi orang yang membacanya dan melihatnya qawlihilah bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang benar. Nah, yaitu tidak ada yang majas. Jadi semua kalam itu kalam yang hakiki. Ya, pembicaraan yang diinginkan adalah hakikat. Dan telah kita lewati bahwasanya hakikat terbagi menjadi tiga, ya, hakikat lughawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Adapun perkara seperti misalnya dikatakan Zaidun Asadu, ini kita katakan uslub Arab. Memang orang Arab menggunakan kata Asad, ya, kata Asad terkadang untuk makna sebagai seorang yang datang pemberani. Nah, ini termasuk lughah dalam lughah Arabiyah. Nah, penggunaan Asad untuk orang yang datang pemberani. Dan terkadang pula, ya, Arab menghilangkan sesuatu yang telah jelas, misalnya was'alil qaryatal lati kunna fiha. Ya, tanyalah desa yang dulu kami berada di dalamnya. Bukan ini maksudnya, tapi was'al ahlil qaryah. Tanyalah penduduk desa yang dulu kami yang melewatinya atau tinggal di sana. Ini merupakan usul Arab dan memang itu bahasa mereka. Ya, bukan majaz yang diada-adakan oleh yang para ahli kalam. Dan sebagian ulama usul ikhwanillah menyatakan bahwasanya perbedaan antara mereka yang menolak majaz dengan yang menyatakan ini adalah uslub Arabi, ini perbedaan yang sifatnya lafzi. Ini lafaz saja. Kalian mengingkari majaz tapi menetapkan adanya uslub Arab. Sama saja yang kami maksud bukan majaz, ya. Jadi tidak usah repot-repot karena yang dimaksud adalah sama, cuman perbedaan istilah. Namun kita katakan, ya, tidak demikian. Perbedaan ini khilaf maknawi, bukan sekedar khilaf lafzi. Karena kalau khilaf lafzi, khonifillah, tidak perlu kita perselisihkan. Cuma perbedaan lafaz saja, tapi maknanya berbeda. Tapi dalam masalah ini khilafnya maknawi. Nah, karena lafaz ini, khonifillah, adalah lafaz yang didatangkan oleh ahlul bidah. Ya, lafaz majaz didatangkan oleh ahlul bidah dan mereka memiliki, ya, tujuan-tujuan yang sangat jelas untuk, ya, memasukkan kebatilan-kebatilan mereka dalam akidah kaum muslimin. Dan insya Allah sisi perbedaannya, ya, akan kita bahas pada kitab yang lebih, ya, luas dari ini. Lebih luas dari ini untuk saat ini yang butuh antum semua memahaminya, ya, tentang masalah majaz, yaitu bahwasanya majaz yang rajih tidaklah ada baik dalam Al-Quran maupun dalam, ya, sunnah dan perkataan Arab yang lain. Nah, kemudian yang penting untuk kita ketahui bahwasanya kalam yang diinginkan dalam suatu pembicaraan itu kalam yang hakiki, terlebih lagi dalam khusus baik Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian pembagian kalam hakiki itu kemarin diperhatikan karena memiliki faedah yang bagus, faedah yang penting dalam memahami dalil-dalil. Sebab kapan saja kita mendapat suatu dalil ikhwani fillah, perkara pertama kali yang terbentik dalam diri kita dibawa dalil tersebut kepada hakikat syar'iyah. Karena dalil berbicara tentang perkara syar'i, dibawa ke hakikat syar'iyah. Nah, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima sholat tanpa ya taharah. Ini dalam hadis, maka sholat ini langsung kita bawa ke hakikat syar'i. Bahwasanya sholat adalah ibadah yang dimaksud di sini, ibadah khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tidak kita bawa ke hakikat ya lughawi, yaitu tidak akan diterima doa ya tanpa bersuci. Ini salah. Seorang akan memahami salah. Dan ketika memahami ya tiga jenis hakikat ini dengan benar, fatihnya seorang akan mampu untuk memahami ya dalil-dalil dengan baik dan memahami syariat Islam ini dengan baik. Barakallahu fiikum. Ini dulu. Ada perkara berikutnya tentang al-amr, insyaallah kita akhirkan sehingga ya tidak terputus pembahasannya. Ya, karena al-amr termasuk pembahasan yang penting ikhwanillah, dan kita telah masuk pada ya perkara-perkara inti setelah ini. Ya, pembahasan amr dan bagaimana sifat amr, kemudian ya perkara pertama kali yang diambil faedah dari suatu amr atau suatu perintah. Naam. Naqtadi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.